Betul gitu. Tanya teman, telepon kawan. 15? 15. Mau tanya teman? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Betul? Alah, tuh. 50-50? Oh, linukhrija bihi habban wa nabata. Baik, kurang di 10? Kurang 10. Thumma kalla saya'lamun. Kurangi jumlah telinga? Kurangi apa? Kurangi jumlah telinga. Alam naj'alil arda mihad. 5 kurangi 2? Oh, 5 kurangi 2, 3. 3. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala awtada. Sudah mulai keringatan. Oh, alladzi hum fi mukhtalifun. Baik, kurangi hidung satu. Hidung. Amma yatasa'a. Hidungnya ada 2. Alhamdulillah. Nama? Jerry. Jerry ada berapa huruf? Jawab pakai anaba. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Baik. Jerry pegang berapa mic? Amma yatasa'alun. Jerry punya berapa adik? Waja'alna naumakum subata. Jerry punya berapa ayah? Amma yatasa'alun. Baik. Jazakallah khair. Jerry titip mohon disampaikan ini kepada teman-teman yang tadi. Dan jadi mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi saya ada 2 pilihan. Ada mushaf dengan uang 1 juta. Jadi pilih mushaf atau pilih uang 1 juta. Gini. Kasih dulu ini ke sana, nanti ke sini lagi. Ayo pikirin. Ya. Baik. Duduk sini Jerry. Tenang dulu. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Baik. Jerry pilih mushaf atau uang 1 juta. Bismillah. Jangan lihat ke sana, lihat sini. Mushaf, Ustaz. Yakin. Insyaallah. Mushaf? Mushaf. Saya naikkan tawarannya 1.5 juta. Mushaf. Jangan lihat sana, lihat sini. Lihat sini aja. Jangan dengarkan baju biru. Insyaallah mushaf, tapi saya minta doanya Ustaz supaya saya... jangan banyak tambahan pokoknya. Mushaf. Baik, masih mushaf? Mushaf, Ustaz. Saya naikkan lagi 3 juta. Hah? Musab, Ustaz. Musab. Yakin? Insyaallah. Terakhir 5 juta. Nah. 5 juta atau musab? Kita lihat nilai keyakinannya berapa. Musab, Ustaz. Musab. Yakin? Insyaallah. Kalau saya akan milih 5 juta. Karena dengan 5 juta itu saya beli musab yang lain lagi. Alhamdulillah. Jadi selamat ya. Anda dapat mushaf ya. Baik. Dan tidak ada yang lainnya, mushaf saja ya. Baik, tahan. Jadi 5 juta itu cuma urusan dunia. Mushaf dihafalkan ada rahmat yang lebih daripada itu. Saya titipkan mushaf ini. Ya, ini boleh berdiri. Ini juga mushaf yang tadi kami sampaikan, alhamdulillah dicetak insyaallah. Jadi wakaf dari Syekh Ar-Rajihi. Nanti insya Allah akan kita bagikan dan ini tidak diperjualbelikan. Kalau kami berikan ada yang jual, tolak saja. Karena ini kami berikan secara gratis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Saya titipkan pada Jerry, saya tugaskan untuk menghafal juz amba. Ada berapa surat di dalamnya? 37 surat. Baik. Setiap suratnya nilainya 500 ribu. Nanti pekan depan Jerry hafalkan dan datang lagi ke sini. Siap? Baik ya? Nah, pekan depan kita gak ada kajian ya. Tanya. Yakin? Nah, jangan nilai surat dengan nilai-nilai dunia karena gak akan ada nilainya. Saya katakan enggak usah dinilai, itu cuma ujian saja. Jadi hafalkan, motivasinya jangan menggunakan itu semua. Begitu sudah hafal juz amma, datang lagi pada saya. Jelas? Siap insyaAllah? Yakin? Takbir. Sebelum duduk, pilihan terakhir. Mau diralat atau enggak? Musab atau uang 5 juta? Musab. Jazakallah khair. Jadi mendapatkan mushaf dan uang 5 juta rupiah insyaAllah. Okay. Tayyip. Sampai keringetan milih mushaf. Mushaf. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, terakhir ada satu komunitas, saya sangat bahagia. Mereka berusaha menghafal Quran, berhimpun di rumah ke rumah, sampai ada sekitar 14 rumah, dan peserta juganya cukup luar biasa, datang dari berbagai tempat untuk belajar membaca Quran dengan baik, menghafal Quran dengan sanad, dan saya sangat bahagia dengan informasi semua itu. Kami pun akan berikan sebagai simbolis, kami dengar ada 14 cabang, ada Bunda Aisyah namanya, 14 cabang sudah ditebarkan, dari kumpulan satu rumah, dua rumah, dan insyaAllah kami akan berikan apresiasi, setiap rumahnya kami akan kirimkan 100 mushaf ini, 1400 mushaf kami siapkan, dan masing-masing rumahnya kami insyaAllah titipkan 5 juta rupiah, mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk operasional yang singkat, dan bisa memberikan kemudahan bagi para peserta. InsyaAllah ada perwakilan dari Bunda Aisyah. Bunda, mana Bunda? Apa yang munculnya ini? Baik. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Mau mengenalin lagi, Sat, namanya. Nama saya Wawan. Bunda Wawan. Saya kira gini sama Ustaz. Ah, mewakili, baik. Pak Wawan, ya, titip ini ya, untuk teman-teman. Nanti kita insya Allah kita kirimkan setiap tempatnya. Dan tolong berikan inspirasi kepada yang lain ketika nanti dipraktekan supaya tergerak. Kita pengen semua sama-sama masuk surga dengan Quran. Jadi kita berikan semangat untuk yang lain. Anda boleh kalau punya komunitas sampaikan saja. Nanti kita punya rezeki, ada mushaf, kita dorong semua. Saya tidak berbisnis dengan Quran. Saya hanya ingin mewakafkan diri kita untuk sama-sama mencintai Quran dan mengamalkan isinya. Dan saya mohon Anda bersaudara dengan Al-Quran. Jadi begitu ada orang dekat dengan Quran, kita support dengan apapun yang bisa kita bisa. Siap insya Allah? Okay. Kalau ada yang jual beli Quran yang berasal dari kami berikan, tolak orang itu. Karena nilai hafalannya akan hanya senilai dengan penipuan yang dia berikan. Baik, saya titipkan Pak Wawan untuk Bunda Aisyah. Baik, untuk seluruhnya, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk semua. Allah, Ustaz. Saya sampaikan jazakallahu khair. Sebenarnya saya tidak pantas untuk mewakili karena baik, lebih terima banyak. Terima kasih, Pak Wawan. Saya ambil lagi. Karena lebih banyak asatiz yang telah berjuang untuk memajukan rumah Quran Bunda Aisyah. Dan memang tadi alhamdulillah kuliah perdana yang di Islamic Center, Ustadz Hadi meluangkan waktu untuk mengisi acara pagi tadi. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Ustadz sangat perhatian. Salam takzim dari para asatiz, khususnya Umi Yusdiana kepada Ustadz dan tim. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Saudawan, Awan, saya tidak sebutkan banyak hal supaya dicukupkan pada apa yang Allah telah muliakan. Saya tidak ingin mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Baik, teman-teman sekalian, hal terakhir sekali lagi, insyaallah saya tetapkan yang berikutnya, tapi nanti mungkin saya umumkan ketika kami akan ada di Bandung, ada sesuatu yang kami akan kembalikan kepada fitrahnya, itu terkait buku-buku yang telah kemudian kami coba cetak dan seterusnya. Nanti di Bandung, ta'lim terakhir yang akan kami sampaikan sebelum Ramadan. Ta'lim itu akan berlangsung pertama di Darut Tauhid di malam Selasa, Senin malam Selasa, di pesantren yang dibimbing atau dibina oleh K.H. Abdullah bin Mufsiar atau dikenal dengan Agim. Kita mulai ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Kemudian yang selanjutnya, setelah itu kita akan berjumpa di Ramadan. Kami akan hadir mengantarkan dari masjid ini, khusus terutama di 10 haram terakhir, dan dengan itu insyaAllah ada kajian khusus dan ada pesan khusus supaya Ramadan tahun ini kita menjadi ulama dan alumni, yang saya maksudkan ahli-ahli Al-Quran yang siap insyaAllah mengamalkan nilai-nilai Qurannya. Siap insyaAllah? Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kami berikan kabar gembira dalam pertemuan berikutnya. Ada hal-hal yang ingin kami sampaikan. Kalau mushaf sudah terkumpul, saya pun nanti insyaAllah akan coba berikan stoknya supaya yang kita hadir pada saat ini bisa mendapatkan bagiannya. Khusus untuk wilayah Villa Jakastia, wilayah Pondok Timur Mas, dan Greenview, silahkan nanti datang ke masjid saja, masing-masing keluarga muslim, ataupun bahkan ada yang ingin belajar, boleh mengambil dari masjid, dan kami harapkan nanti bisa mendapatkan bagian yang itu tidak diperjualbelikan. Ya, saya kira itu, teman-teman sekalian, tidak boleh. Ya, nanti di luar ini Anda boleh sampaikan, karena ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Yang paling jauh datang siapa? Dari Pemalang, Masya Allah, dekat Tegal. Tuh. Batam, ada lagi? Bogor, Pekanbaru, Kalimantan, Masya Allah. Gorontalo, semoga semuanya mendapatkan pahala baik si Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah ya. Mas Asikin, mana Mas Asikin? Ah, gini ya, Mas Asikin yang paling jauh-jauh, tolong dicatat dan masing-masing harus mendapatkan mushaf untuk dibawa pulang. Satu at-taisir, satu mushaf yang biru. Siap? Kalau tidak dapat, ini masalahnya ada di sini, ya. Termasuk yang akhwat, Insya Allah. Teman-teman, untuk sementara saya cukupkan dulu. Ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan pada seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.